waktu yang ditentukan datang. Saat bertemu lagi yang telah hilang. Tahukah betapa canggungnya tingkahku? Kau beriku lagi senyuman mautmu. Kau masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu. Menyapamu di keramaian, bersikap semua terkendali. Memberimu sedikit senyuman, seandainya bisa aku katakan. Tahukah betapa canggungnya tingkahku? Kau beriku lagi senyuman mautmu. Kau masih sama cantik seperti dulu. Masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu. Aku tak mau.